بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله نحمد الله ونشكره سكلا بوجي بقي الله سبحانه وتعالى atas limpahan karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga Allah terus menjaga kenikmatan tersebut sehingga tidak diputus kenikmatan tersebut oleh Allah Azza wa Jal. Utamanya adalah nikmatul iman, nikmatus sunnah, nikmatul Islam dan nikmatul ilm. Ini adalah merupakan bentuk kenikmatan yang wajib kita syukuri. Tidak terkecuali nikmat ilmu, nikmat tempat, bi'ah, lingkungan yang di dalamnya terdapat majelis-majelis yang disebut di dalamnya qala Allah, yang terdapat di dalamnya majelis-majelis yang disebut qala Rasul. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Karena kalau sudah dicabut oleh Allah kenikmatan tersebut, maka mereka akan bingung. Mereka akan gundah gulana. Bingung mencari siapa yang bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan innallaha la yaqbidul ilm intiza'an min suduril rijal. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari hati-hati manusia. Walakin yuqbadul ilm biqabdil ulama. Namun ilmu itu akan dicabut dengan dicabutnya para ulama. Dengan ditinggalnya oleh para ulama Rabbaniyin. Dan ini sudah terlihat ya, di dunia ini mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah menyampaikan ilmu satu persatu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. maka kematian seorang hamalatul ilm adalah zulmah, adalah zalamah, adalah sebuah kegelapan yang akan mengurangi cahaya yang ada. Yaqbidul ilm biqabdhil ulama, ay biqabd hamalatul ilm, dengan dicabutnya mereka-mereka yang membawa dan mengajarkan ilmu kepada kita. Yang kemudian hatta ittakhadun nasur usan juhalan, sampai-sampai manusia bingung. Tadinya ada, mereka menemukan tempat, menemukan orang-orang yang bisa memberikan arahan kepada mereka. Ketika para hamalatul ilm dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diwafatkannya mereka, maka ketika tidak ada lagi mereka bingung. Ittakhadun nasru usan juhalan, akhirnya mereka lari kepada orang-orang jahil karena bingung mau lari ke siapa. Sedangkan ad'iyaul ilm, mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama, kuthur, ya, mereka banyak sekali. Ya, orang yang mengaku sebagai ulama banyak. Yang menggunakan pakaian ilmu, ya, dengan modal sedikit kemampuan di dalam berbicara, jadilah, ya, bisa mempengaruhi manusia. Muta'alim, ya, bukan ulama, tapi ngaku-ngaku menyamarkan kepada manusia seolah-olah dirinya adalah seorang ulama. Ya. Padahal hakikatnya jauh daripada ilmu orang-orang yang seperti ini. Mereka jadikan sebagai panutan, mereka jadikan sebagai rujukan, mereka jadikan sebagai orang yang diambil fatwanya, yang kemudian berakibat ketika mereka ditanya, fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin, berfatwa mereka dengan tanpa ilmu, fadallu wa dallu, mereka sesat. Dan manusia pun juga ikut terseret di dalam kesesatan, kesesatan tersebut. Nas'alullah as-salamah. Dan kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nas'alullah as-salamah. Ini adalah akibat, ya, bentuk hukuman Allah ketika manusia tidak mau bersyukur. Dan kalau kita mau memperhatikan, barakallahu fikum, azab yang menimpa umat-umat sebelum kita, sebab utamanya karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Ya. Maka di sini antum wajib untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada antum sekarang ini. Jangan antum bicara besok, lusa, atau kemarin. Sekarang ini antum dihadapkan dengan kesibukan, yang dimana kesibukan tersebut adalah kesibukan mempelajari qala Allah dan qala Rasul, ni'mah azimah. Syukuri dan ikhlaskan niat sehingga tidak turun azab kepada kita. Karena ketika nikmat Allah sudah dikufuri, sudah tidak kita anggap, ya, tinggal tunggu saja turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin terkadang kita tidak terasa bahwasanya itu bagian daripada azab. Namun kegundahan, kesulitan, kesusahan, jika mungkin sekelas santri, ya, Mungkin saja kalau antum mau merenung, ya, kalau antum mau merenung, kehabisan uang jajan saja antum sudah kelabakan. Ya, ya enggak Arman? Kehabisan uang jajan yang rumahnya jauh, jauh daripada orang tua, dan mungkin keadaan orang tuanya mungkin pas-pasan, hanya bisa memberikan secukupnya, sudah kelabakan luar biasa. Mungkin saja ini bentuk daripada apa? Bentuk daripada iqab Allah Subhanahu wa taala, karena sebab apa? Ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Ya. Bersikap qanaah, terus menerima apa adanya. Ya. Belajar ya. Dengan tidak pilah-pilih. Ya. Dengan tidak pilah-pilih ustaz, kalau sama ustaz ini pas enggak mau. Ustaz ini aja. Kalau pas kebetulan datang gilirannya ustaz fulan, malas-malasan. Kalau ustaz Alan, antum semangat. Enggak. Ya. Belajar. Selama masih diberikan kesempatan untuk belajar, maka terus belajar. Jangan sampai nikmat ini dicabut daripada antum, kemudian antum diharamkan daripada ilmu. Nas'alullah as-salamah. Ketika sudah diharamkan daripada ilmu, itu tadi dengan dicabutnya para hamalatul ilm, dan ini merupakan tanda akhir zaman. Rasulullah SAW pernah menyampaikan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, an yaqillal ilm wa yakthural jahal. Ilmu semakin sedikit. Artinya apa? Semakin dipangkas mereka-mereka orang yang bisa belajar. Dan sebaliknya kejahilan semakin merajalela. Berat ya ikhwan. Al-ikhlas fil amal merupakan perkara yang berat, ringan di lisan. Oleh karenanya bukan sembarangan Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dengan keumumannya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Semua apa saja ya, dari perbuatan kita dan ucapan kita, kita dituntut untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lumayan panjang ya, doa yang agak sedikit panjang, di antaranya disebutkan Allahumma inni as'aluka kalimatul ikhlas fir ridha wal ghadab. Ya. Ya Allah, aku meminta kalimat yang ikhlas di dalam keridhaan, artinya dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia ridha, dan dalam keadaan marah. Karena marah terkadang merupakan sebab seseorang tidak melakukan suatu amalan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan contohnya. Bergeser daripada keikhlasan karena sebab marah. Ya. Minta kepada Allah terus untuk kita bisa ikhlas di dalam beramal dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan perlu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, kunu li qabulil amal ashaddu ihtimaman. Ya, jadilah kalian untuk lebih memperhatikan agar amalan kalian ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Letakkan perhatian kalian dengan apa? Dengan tidak ikhlas di dalam talabul ilm, di dalam menuntut ilmu. Ya. Maka perhatikan, dan di antara tanda diterimanya amalan seseorang, di antara tanda keikhlasan seseorang di dalam beramal, dia akan mendapatkan taufik. Dia akan mendapatkan kesepakatan dari Allah, akan dimudahkan langkahnya untuk melakukan amal demi amal, ibadah demi ibadah. Ya. Ketika kita bertemu dengan sholat zuhur, akan dimudahkan hati kita untuk bisa mengharap bertemu dengan sholat asar. Begitu juga di hari ini, mungkin hari Senin kita dimudahkan untuk berpuasa, akan dimudahkan langkah kita, diberikan taufik oleh Allah untuk kita bisa bertemu dengan hari Kamis dengan berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Langkah kita akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, udzakiru nafsi wa iyyakum, jangan sampai kita berat di dalam melangkah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan antum benci ketika kita, ya, dari pondok mungkin membuat aturan demi aturan yang mungkin antum anggap ini menyulitkan antum, yang pada hakikatnya setiap apa yang sudah kita lakukan sudah digodok dengan matang dan semuanya tidak keluar dari maslahah rajihah, tidak keluar dari maslahat yang lebih dibandingkan mudharatnya. Ya. Jangan dianggap kita ingin menyiksa antum abadan. Ya. Tidak ada sama sekali tujuan yang demikian. Ya, maka ikhlaskan amal. Mudahkan langkah kita, buat santai. Ya. Terus semangat di dalam beribadah kepada Allah, terus semangat di dalam thalabul ilm bagaimanapun keadaannya dan dengan siapapun kita belajar. Ya, dengan siapapun kita belajar, terus ikhlas di dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib man yaqra wa idh yarfa'u wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al. Tayyib Zidan, bismillah. Lanjut, selesaikan. Nah, dibaca ay wa idza Ibrahim. أي ألجئه siga mabni lil majhul wa ukhrijuhu mukrihan. Mukrihan. Naam. Barakallahu fiik. Ayat selanjutnya setelah kita menyelesaikan firman Allah wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Artinya ayat setelahnya yang barusan dibaca oleh Akhuna Zidan adalah sambungan daripada ayat sebelumnya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan al-bait, al-ka'bah, al-musharrafah sebagai mathabah linnas, sebagai tempat kembalinya manusia dan terdapat padanya rasa aman. Bahkan bukan hanya ka'bah saja namun sekitaran, ya, dalam batasan al-haram. Dalam batasan al-haram yang cukup luas, ya, cukup luas. Dan ini adalah asar, ini adalah merupakan bentuk asar daripada imamah Ibrahim alaihi salatu wassalam, daripada kemuliaan yang diberikan kepada Ibrahim sebagai imam, ya. Maka yang telah dibuat oleh Ibrahim dengan terus berta'awun di dalam pembuatannya dengan putranya Ismail alaihi salatu wassalam sampai terlaksanakan atau terbangunkan sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah, maka setelah itu Ibrahim pun berdoa, ya. Ibrahim pun berdoa, qala wa idz qala Ibrahim, itu Allah menceritakan, ingatlah, ya, seolah-olah Allah menyatakan demikian, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Rabb, ya. Rabbi ja'al, ini Rabbi di sini munada. Dalam ilmu nahwu disebut munada. Mungkin pertanyaannya kok bisa munada, dari mana? Karena di sana ada ya yang mahzufa sebelum Rabb. Dikatakan ya Rabb, ya. Ada ya-nya, ada ya memanggil ya Rabb, ya Rabbi bahkan, ya. Bahkan setelahnya ada ya al-mutakallim yang dihapus. Ya Rabbi, aslinya begitu. Ij'al hadza baladan aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Aman sentosa. Sebagaimana pada ayat sebelumnya Allah menjadikan di antara bentuk kemuliaan Allah terhadap Ibrahim, Allah jadikan Mekah dan sekitarnya adalah negeri yang aman. Dan di sana Ibrahim pun juga berdoa, ya. Ibrahim juga berdoa demikian, ya. Agar diberikan keamanan sampai-sampai pada pertemuan yang lalu telah kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah di masa jahiliyah, ya, di masa-masa kesyirikan mereka yang luar biasa, mereka betul-betul menghormati Ka'bah dan sekitarnya. Sampai-sampai seorang yang membunuh bapaknya pun akan berada di atas keamanan ketika berada di sekitar Ka'bah al-Musharrafah. Ya, ini adalah bentuk kemuliaan manusia di zaman itu terhadap apa yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa amnan, Allahumma ja'al hadza baladan aminan. Ya. berasal dari kata al-amnu, sebagaimana sering kami sampaikan. Al-amn, ya, imma maknanya kembali kepada tasdiq, yaitu pembenaran. Imma maknanya kembali kepada sukunul qalb, ketenangan hati, ya. Maka yang dimaksud di sini adalah ketenangan hati. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Artinya hati seseorang merasa aman, merasa tenang ketika masuk kepada negeri tersebut, dan fi'lan. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Ya. Bagi siapa yang merasakan masuk ke hudud al-haram, ke batas kota Mekkah, dia akan merasakan demikian. Ya. Dia akan merasakan rasa aman yang luar biasa. Ditambah lagi dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh al-khadim al-haramain syarifain. Ya. Sang penjaga dua kota suci. Yang di hari ini dipegang oleh Al-Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah, ya, Raja Salman bin Abdul Aziz. Betul-betul mereka memperhatikan penjagaan terhadap Baitullah, baik itu Al-Haram Al-Makki dan Haram Al-Madani, ya, betul-betul dijaga. Dan bagaimana caranya memelihara apa yang difirmankan Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya. Qala warzuq ahlahu minas thamarat. Dan berilah rizki kepada penduduknya daripada buah-buahan. Ya, daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi siapa yang beriman di antara mereka dan beriman kepada hari akhir. Memperkuat ayat ini, ya. Artinya di sana banyak sekali hadis-hadis, namun kebanyakannya lemah, ya, antara lemah dan mungkin lebih daripada itu derajatnya. Kecuali ada pada Sahih Muslim yang pada sanadnya lebih kokoh, ya, daripada yang lain. Wa illa di sana diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir tentang ayat ini, ya, semakna dengan ayat ini dan memperkuat posisi daripada ayat ini. Artinya ayat ini sudah kuat, ya, sudah kuat, namun mimbab ta'kid, ya, dalam rangka kita menjadikan penguat, ya, syawahid daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah bas kita sebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, tidak ada yang meragukan kalamullah, ya. Kalamullah haq, ya. Apa yang dikatakan Allah adalah haq, dan kewajiban kita di dalam menerima qala Allah adalah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Dan meyakini bahwasanya itu adalah al-haq karena datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam Sahih Muslim, ya, begitu juga apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, kata Abu Hurairah, kana an-nas idza ra'au awwal ath-thamar. Maklum bahwasanya ahlul Madinah mereka punya kebiasaan untuk bercocok tanam, ya. Ahlul Madinah punya ma'isyah mereka bercocok tanam. Terutama pohon korma, di sana banyak sekali perkebunan korma, dan selain korma pun juga dijumpai, ya. Nah, ketika mereka panen, ya, pertama kali hasil daripada panennya, ja'ubihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ahli Madinah datang kepada Nabi SAW dengan hasil panennya untuk memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka Nabi pun mengambilnya. Nabi pun mengambil hasil panen tersebut dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah, berikan barokah kepada kami dari buah-buahan kami. Maknanya barokah ada ziyadatul khair, ya, tambahan kebaikan, ya, terus bertambah daripada apa yang didapat tadi. Wa barik lana fi madinatina, dan berilah barokah pada Madinah kami. Ini terdapat fadilah daripada kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berilah barokah kepada kami pada sa' kami. Wa barik lana fi muddina, dan berilah barokah kepada kami pada mud kami. Maknanya doa Rasulullah SAW agar diberikan barokah pada timbangan-timbangan mereka. Sok adalah bentuk timbangan. Ya. Satu sok ada empat mud. Sok nabawi ada empat mud. Ya. Satu mudnya ini sama seperti dua tangan orang dewasa. Jadi empat kalinya itu disebut satu sok. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluk wa nabiyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah hambamu dan khalilmu, yaitu kekasihmu, wa nabiyuk, dan juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku juga nabimu dan hambamu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan sesungguhnya Ibrahim telah berdoa untuk Makkah di dalam ayat yang kita baca tadi. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarat. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan aku, kata Rasulullah SAW, berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka li Makkah, sebagaimana Ibrahim berdoa kepadamu untuk kota Makkah. Wa mithlihi ma'ahu, dan yang semisal, ya, yang semisal bersamanya dengan doa Rasulullah SAW terhadap kota Madinah, baik terhadap sok Madinah dan kota Madinah itu sendiri, agar diberikan barokah. Barokah yaitu terus bertambah kebaikannya, ya, terus bertambah apa yang ada di dalamnya. Maka ini adalah berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian setelah itu Rasulullah memanggil salah satu anak kecil dan diberikan sebagian daripada buah-buah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya di dalam hadis ini terdapat penguat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang doa Ibrahim alaihi salam yang dikisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala man amana minhum, barang siapa, kepada siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Wa man kafara fa ummati'uhu qalilan thumma aftarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang kufur maka kami akan rasakan sedikit, yaitu manisnya dunia akan dirasakan sedikit kepada mereka, thumma aftarruhu ila azabin nar, kemudian aku akan paksakan mereka untuk mendapatkan azab neraka. Wa bi'sal masir, dan yang demikian ini sejelek-jelek tempat kembali. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, qala wa idza Ibrahim li hadzal bait an yaj'alahu Allah baladan aminan wa yarzuqa lahum min al-anwa' min anwa'i thamarat. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah terhadap Baitul Haram, yaitu Ka'bah dan sekitarnya, untuk dijadikan negeri tersebut negeri yang penuh dengan rasa aman dan diberikan rizki kepada penduduknya daripada buah-buahan. Nah, ini sifatnya umum, yaitu pada awalul amr pertama kalinya Ibrahim berdoa secara umum, kemudian setelah itu diberikan qaid, ya. Qala thumma qayyada alaihi salam, diberikan qaid secara khusus, ya, bahwasanya ini hanya untuk orang yang beriman. Hadza du'a lil mu'minin, doa ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'adduban ma'allah. Dalam rangka beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk daripada akhlak daripada Ibrahim alaihi salam kepada Allah azza wa jal. Tidak mengucapkan doa tersebut secara umum. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridha dengan kekufuran. La yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha dengan kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya Ibrahim dalam rangka beradab dan menunjukkan kemuliaan akhlaknya kepada Allah, Ibrahim menjadikan qaid man amana minhum. Siapa yang beriman di antara mereka dan hari akhir. Qala id kana du'a'uhu al-awwal fihi al-itlaq. Doa yang pertama diucapkan secara mutlak, sifatnya umum. Faja'al jawabu fihi muqayyadan bi ghairi adh-dhalim. Yang kemudian datang jawaban setelah itu diberikan qaid, diberikan catatan mereka-mereka yang tidak berbuat zalim. Ya, sebesar-besar kezaliman adalah kekufuran, ya. Sebesar-besar kezaliman adalah ke kufuran dan kesyirikan. Qala falamma da'a lahum birrizqi wa qayyadahu bil mu'min wa kana rizqullah syamilan lil mu'mini wal kafir wal 'asi wat ta'i. Ketika Ibrahim mendoakan mereka dengan diberikan rizki, ya, maka diberikan qaid khusus untuk orang-orang yang beriman, dan hakikatnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu umum. Hakikatnya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Karena memang diantara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Inna Allaha huwar Razzaq. Dan di antara nama Allah adalah Razik. Ya. Allah adalah yang memberikan rizki. Dzul quwwatil matin. Ya. Maka Allah memberikan rizki kepada hambanya kepada siapa saja. Mukmin ataupun kafir. Ya, sebagaimana dikatakan di sini lil mukmin wal kafir, kepada orang yang beriman ataupun orang kafir. Wal 'asi wat ta'i, orang yang bermaksiat dan orang yang berbuat taat kepada Allah. Qala ta'ala wa man kafara, dan siapa yang kufur, maknanya ai arzukuhum kullahum, aku memberikan rizki kepada mereka baik muslimuhum wa kafiruhum, muslim mereka dan orang kafir mereka, semuanya diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rizki barakallahu fikum ar-rizqu, ya, dalam bahasa Arab disebut ar-rizqu, maknanya adalah ma yuntafa, ya, segala sesuatu yang kita mengambil manfaatnya, baik itu at'imah, baik itu makanan atau ghair al-at'imah, atau selain makanan, ya, termasuk rizki yang diberikan kepada arwah manusia, rizki secara rohani istilahnya, ilmu, kemudian zikrullah subhanahu wa ta'ala dimudahkan kita untuk itu, dan seterusnya. Adapun rizki, ini juga terbagi menjadi dua. Ya. Rizki terbagi menjadi dua. Yang pertama, rizki yang sifatnya umum. Rizki yang sifatnya umum. Dan ini diberikan kepada seluruh yang bernyawa. Diberikan kepada seluruh yang bernyawa, baik mukmin ataupun kafir, baik manusia ataupun binatang, baik itu besar ataupun kecil, taat ataupun bermaksiat, mukmin ataupun kafir, dan seterusnya. Ya. Disampaikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Ya, untuk apa? Untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan mereka. Maka dimudahkan sebab-sebab rizki bagi mereka. Ini ada yang bekerja, apa namanya, mungkin jadi tukang sapu, tapi tetap makan. Ini ada yang bekerja jadi direktur, manajer di sebuah perusahaan. Ini ada yang bekerja wira swasta dengan membuka pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Ya, masing-masingnya dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keutamaan. Ya, dan masing-masingnya rizkinya adalah apa yang telah dia makan dan apa yang telah dia keluarkan. Itulah rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya. Bahkan kepada jin sekalipun. Ini telah ditentukan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah secara khusus. Rizki secara khusus. Atau biasa disebut rizki secara mutlak. Ya. Maka ini adalah rizki yang bermanfaat. Bermanfaat dan terus berjalan manfaatnya di dunia, berlanjut sampai ke akhirat. Ya. Berlanjut sampai ke akhirat seperti ilmu dan keimanan dan seterusnya. Maka itu semua adalah rizki yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ammal muslim. Ya, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana hakikatnya sih seorang muslim di dalam menerima rizki. Qala fayasta'inu birrizqi 'ala ibadatillah. Mereka akan menggunakan rizki tersebut di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim yang hakiki akan betul-betul memperhatikan. Min aina iktasabahu. Dari mana dia cari harta tersebut. Wa fima anfaqah. Untuk apa dia keluarkan. Ya. Untuk apa dia keluarkan hartanya. Dan semua apa yang dia dapat akan dia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hakikat seorang mukmin. Karena apa yang dia dapat di dunia, hakikatnya hanyalah sementara. Oleh karenanya dikatakan ad-dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kita cari di dunia. Kita tanam terus sebanyak-banyaknya. Termasuk diantaranya kita bekerja di dunia. Kita tanam untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pekerjaan kita pun untuk mendukung kehidupan setelah mati kita. Untuk mendukung akhirat kita. Ya. Demikian hakikatnya seorang mukmin. Oleh karenanya kita tidak boleh kemudian tidak mencari dunia sama sekali. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, cari apa yang Allah berikan kepadamu dari akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasibmu di dunia. Nah, di dunia ini yang kita cari. Nasibmu di dunia ini untuk mendukung akhirat kita. Termasuk di antara ibadah-ibadah tersebut adalah nafakat. Adalah nafkah yang dibebankan kepada kita. Nafkah yang wajib. Nafkah yang dibebankan kepada kita untuk kita memberikan anak dan istri kita. Untuk kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Dan seterusnya. Begitu juga nafkah yang mustahabbat. Yaitu sedekah-sedekah. Utamanya yang jariah yang terus mengalir pahalanya. Walaupun pelakunya meninggal dan berada di kuburnya. Seperti membuat sumur dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Seperti binaul masajid, membangun rumah-rumah Allah. Dan memeliharanya pun insya Allah termasuk di dalamnya. Dan juga seperti seseorang menanam pohon yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk. Ya, walaupun makhluk tersebut burung atau selainnya memanfaatkan tanaman tadi. Maka tidaklah yang demikian kecuali akan dinilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencari di dunia untuk itu semua. Ya, yang hasilnya kelak akan kita tuai. Hasilnya kelak akan kita panenkan di akhirat, di kehidupan setelah ini, setelah kehidupan dunia. Demikian keadaan seorang mukmin, memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tsumma yantaqil ila na'imil jannah. Kemudian setelah itu baru dia akan berpindah untuk mendapatkan na'imil jannah. Ya. Kenikmatan surga. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fayumatti'uhu aw fayatamatta' fiha qalilan, maka mereka pun akan merasakan manisnya dunia sedikit. Ya, kata Allah, fa'umatti'uhu qalilan. Mengapa di sini Allah menggunakan istilah qalil? Padahal mungkin kita jumpai seseorang hidup di dunia, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang mungkin bahkan di atas 100 tahun. Ya. Ya, hakikatnya barakallahu fikum, hayat ad-dunia, kehidupan dunia ini ada ajalnya, ada saatnya, ada masa kehancurannya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dengan qalil. Karena dunia adalah mata'un qalil. Dunia ini adalah dunia yang sedikit. Mungkin masa-masa manusia menikmati. Dari awal mungkin manusia kerja ya. Usia mungkin 25 tahun dia mulai bekerja mengumpulkan dunia. Paling lamanya mentok kekuatannya maksimal sudah 60 tahun. Maksimal orang bisa bekerja 60 tahun. Artinya usia 60 dia sudah mulai melemah. Badannya sedikit-sedikit sudah. Bahkan tidak sampai 60 ya, sebagian orang di bawah 50 pun sudah mulai merasakan. Ya, merasakan kelemahan badannya. Ini menunjukkan manusia ini dhaif. Ya. Manusia butuh kepada Allah dan pertolongannya. Sudah mulai melemah, melemah, melemah. Sampai pada tingkatan yang tidak bisa untuk sama sekali mencari rezeki dengan bekerja. Ya. Sedikit, sedikit sekali. Setelah itu kehidupannya ditopang oleh anaknya, ditopang oleh orang-orang terdekatnya. Atau bahkan sebagian mereka yang tidak mempunyai kemampuan ditanggung oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Maka sedikit. Oleh karenanya Allah menggunakan fa'umatti'uhu qalilan. Kami akan rasakan mereka di dunia sedikit. Karena dunia ini sebentar. Adapun akhirat. Hiya darul qarar. Ya. Adalah darul qarar yang abadi kekal selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada setelahnya kehidupan. Yaitu kehidupan akhirat. Tsumma tarruhu. ay uljiuhu wa ukhrijuhu mukrihan. Kami akan memaksakan dia, ya, dan mengeluarkan dia dari kenikmatan dunia tadi. Dalam keadaan dia benci, dalam keadaan dia tidak senang, dikeluarkan kemana? Dipaksakan dia kemana? Ila azabin nar, terpaksa dia diazab. Ya, orang-orang kafir karena kekufurannya, terpaksa dia diazab. Ini jawaban bagi mereka-mereka yang bertanya, loh, orang-orang kafir itu kok luar biasa senengnya mereka ya. Mobilnya luar biasa bagus-bagus. Ya. Kemudian rumahnya megah-megah. Gedung-gedung bertingkat milik mereka luar biasa. Ini jawabannya. Tsumma aftaruhu qalilan. Dan hakikat rezeki yang dia dapat itu sebetulnya yang dia makan, yang dia miliki, yang dia kumpulkan, ya akan habis. Berapa banyak yang dia kumpulkan akan sirna, akan habis. Mereka orang-orang kaya yang punya perusahaan sekian biji, punya mobil sekian banyak, bahkan mungkin punya pesawat, punya tanah sekian hektar dan seterusnya. Apa mereka bisa menikmati? Tidak bisa menikmati. Yang dia nikmati adalah yang masuk di perut mereka, yang masuk kepada anak keluarga mereka. Itu yang mereka nikmati. Selainnya hanya nyimpan mereka. Nah, kalau meninggal ya sudah, hilang sudah. Kalau meninggal hilang sudah, imma akan jadi rebutan anak-anaknya. Apalagi orang-orang kafir yang dimana tidak ada syariat pada mereka. Bagaimana cara membagi warasah? Ya, rebutan anak-anaknya, bahkan sampai bunuh-bunuhan, bahkan sampai saling lapor-melaporkan ke polisi. Rebutan apa? Rebutan harta orang tuanya yang dikumpulkan sekian tahun, sekian puluh tahun orang tuanya mengumpulkan. Akhirnya jadi sebab retaknya hubungan antara saudara satu dengan yang lainnya. Jangankan orang kafir, yang seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nas'alullah as-salamah. Maka keselamatan yang hakiki kita kembali kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Biiznillah sisa daripada pembahasan akan kita lanjutkan pada Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.